Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wal Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah sunnah jamaah, pertemuan yang 126 bagian yang kedua, halaman 257. Nah. Nah, tadi kita sudah pahami bahwasannya qauluhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu an-nuru law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min qalbihi. Naam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazakallahu khairan, Allahumma barik. Hijabuhu nur. Hijabnya, tabirnya itu adalah cahaya. Tabirnya itu cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah Azza wa Jalla itu menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Maka pasti akan terbakar wajah. Ya, subhatu wajhihi, keagungan wajahnya itu akan membakar siapapun yang memandangnya, siapapun yang Allah pandangnya. Siapapun yang Allah mandangnya dari hamba-hambanya, dari makhluknya. Ai hijabu Rabbi azza wa jalla alladhi ihtajaba bihi anil makhluqati an-nur. Yaitu hijabu Rabbi, penutupnya, tirai dari Allah yang menutupi terhadap makhluk-makhluknya itu adalah cahaya. Nur. Wahwa nurun azimun azimun azimun. Cahaya yang begitu agung, agung, agung. Tiga keagungan. Wis reso, bayangkan mas. Dan gak perlu kepo. Wis imani saja. Nah. La yushabbihu nura syams. Ini tidak sebanding dengan cahaya matahari. Maksudnya apa? Cahaya matahari itu gak ada apa-apanya mas. Gak ada apa-apanya. Karena terkadang apa? Terkadang orang itu bisa melihat matahari dengan mata telanjang. Gak pakai kacamata Ray-Ban. Ya. Mata kacamata hitam. Itu masih bisa kelihatan. Tapi di sini ini lebih dahsyat lagi. La ghairahu mimma nusyahidu. Tidak sama dengan semisal selainnya dengan apa-apa yang kita saksikan. Artinya cahaya apapun yang pernah kita saksikan itu tidak sebanding dengan cahaya yang menutupi Allah Azza wa Jalla. Bal huwa a'dhamu. Dan itu cahaya Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih agung. Wa ma dhalika law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu min khalqi. Maka kalau Allah Azza wa Jalla itu menyingkap tabir tersebut, la ahraqat, pasti akan terbakar. Subhatu wajhihi, keagungan wajahnya itu akan bisa membakar apa saja yang Allah pandangi dari hamba-hambanya. Dari hamba-hambanya. Wa subhatu hiya al-baha'u al-azamatu wal-jalalu. Makanya ada kata-kata apa? Baha'uddin. Ini sama dengan azamah. Baha, azamah, jalal itu secara bahasa Indonesianya tidak banyak perbedaan, yaitu agung, besar, gede banget. Nah, jadi di situ apa? Keagungan, kebesaran yang begitu dahsyat. Nah, kemudian falau kushifa hadan nurul ha'ilu bainallahi wa bainal khalqi la'ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilai basaruhu min khalqihi. Seandainya itu tirai itu disingkap, kushifa. Kalau tirai itu disingkap, hadan nur, yaitu cahaya itu disingkap. Al-ha'il, yang menutupi di situ sebagai tabir ha'il. Penutup. Bainallahi wa bainal khalqi, antara Allah dan makhluknya. La harakat subhatu wajhi mantaha ilahi basaruhu min khalqihi. Maka Allah di sini, keagungan wajah Allah Azza wa Jalla itu akan bisa membakar apa saja yang Allah lihat dari makhluk-makhluknya. 6. Wasyahidu min hadal hadithi basuruhu. Basuruhu. Yang menjadi syahid, inti penguat pembahasan di sini adalah basuruhu, penglihatannya. Haitsu asbata lillahi basaran, di mana ini menetapkan bahwa bagi Allah Azza wa Jalla itu Allah mempunyai penglihatan. Allah itu penglihatan. Ini berbeda dengan itikad orang-orang yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Seperti apa? Innallaha ya lahul basar bila basarin. Ya. Yubsiru bila basarin. Allah melihat tanpa penglihatan. Yubi. Ya. Allahu sam bila sam'in. Allah mendengar tanpa pendengaran. Karena apa? Karena yang mereka inginkan itu adalah takdis, pensucian. Kalau mereka menyatakan sama dengan makhluknya, maka ini sama halnya mengatakan apa? Ada tashbih, ada penyerupamaan terhadap makhluk. Maka mereka meniadakan yang seperti itu. Tapi mereka lupa. Kenapa? Ada dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan yang demikian. Maka inilah yang menjadi permasalahan dari sebagian orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. Nah, di sini penjelasan tentang ya, nah, jadi kata-kata nah, penjelasan dari para ulama tentang hal ini disebutkan di Sahih Jami', ada di Sahih Muslim nomor 179 tadi, bahwasannya kaitannya qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Naam. Kemudian faqala inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Ini lafaz hadis secara komplitnya dari tadi. Yakhfidhu al-qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilayhi 'amalul layli qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil layl hijabuhu an-nur wa fi riwayati Abi Bakr an-nar kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Nabi SAW itu saat itu pernah qama fina. Nabi SAW pernah berdiri. Kemudian bi khamsi kalimat, menerangkan tentang 5 kata. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna Allah Azza wa Jal la yanamu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu tidak tidur. Berarti kalau tidur di kajian boleh, Ustaz? Enggak. Enggak, Mas. Ya. ada yang senyum, ada yang ketawa, ya, itu biasanya pelaku dan peristiwa. Ya, seperti zaman-zaman Orde Baru, pelaku dan peristiwa. Ya, kalau nggak pernah melakukannya, diem. Tapi kalau pernah melakukannya, aku bin ya wis tahu. Ya. Nah, assalamualaikum afiyah. Semoga Allah Azza Jal memberikan kepada kita semua semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, ini jadi la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama, dan tidak selayaknya, tidak sepatutnya bagi Allah Azza Jal itu tidur. Enggak mungkin di situ maksudnya. Ya. Dan di sini yahfidul qista wa yarfa'uhu. Allah Azza Jal itu yahfad, yahfidu al-qista, qista itu timbangan, Mas. Jadi yahfidu menurunkan timbangan, wa yarfa'u dan yang mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi ya amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah Azza Jal amalan-amalan malam hari dari para hambanya, qabla amalin nahar, sebelum amalan-amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan amalan-amalan siang hari sebelum amal malam hari. Hijabuhu nur, hijabuhu nur, penghalangnya itu adalah, tirai penghalangnya itu adalah cahaya. Dalam riwayat Abu Bakar itu adalah an-nar, api. Lau kasyafahu, seandainya ya, artinya kalau tadi disebutkan tentang yurfa ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, artinya di situ diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, dilaporkan malaikat-malaikatnya itu melaporkan apa yang menjadi perbuatan hamba-hambanya pada malam hari sebelum siang harinya, dan siang harinya amalan-amalan makhluknya siang hari sebelum malam harinya. Nah, makanya sebagaimana dalam lafaz yang lainnya pula, malaikat itu ya, ma min yawmin ya minal ibadi illa malakan yanzilani, tidaklah setiap hari itu ada dua orang malaikat yang turun. Ya, ini sebagaimana kita pernah bahas. Jadi setiap harinya, setiap paginya, bahkan di situ disebutkan ya, ma asbaha min yaumin min bani Adam. Oh, dalam lafaznya min al-ibad illa malakan yanzilani. Kecuali dua malaikat turun. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, ini tentang sedekah. Jadi apa? Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Kemudian wa qala al-akhir, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak itu ganti yang lebih baik, ganti yang terbaik. Dan malaikat yang lainnya mendoakan, ya Allah, ya berikan, ya berikan kebangkrutan, kehancuran bagi orang yang menahan, ya mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang menahan untuk tidak infak pada hari ini talafa, kehancuran, kebangkrutan. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Mas, ini adalah bagian yang terbesar dari sekian banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan setiap harinya. Itu dihitung, Mas. Sedekah apa antum itu hari ini? Senyum belum? Doakan kebaikan belum? Ucapkan salam, ya, takbir, tahmid, tasbih, dan yang lainnya. Banyak sekali, Mas. Ya. Nah, begitu juga ana mengajak ya, besok Sabtu ada perhelatan untuk istri Namira. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Azza Jalla kita akan mendukung dan mensupport dan membimbing istri Namira menjadi istri Tahfidz Al-Qur'an insyaallah binillah. Sehingga ana pun mengajak kepada antum sekalian untuk mendaftarkan cucu-cucunya, tetangga-tetangganya, anak-anaknya yang masih di SD itu untuk meninggalkan SD masing-masing menuju Namira. Ayo. Bukan apa-apa di situ. Bukan untuk mengrecoki apa yang sudah terjadi atau apa. Di situ bagian dari wasiat dari Pak Boyo rahimahullah. Ya, yang mewasiatkan kepada ana sebelum meninggal, beliau menginginkan untuk SD itu dibantu untuk pengelolaannya, untuk dijadikan sebagai lahan kebaikan beliau, menjadi tempat untuk menghafal Quran. Alhamdulillah Allah Azza Jalla memudahkan. Sekarang mulai kita rintis adanya pola tahfidz Quran di SD Namira. Dan salah satunya besok juga Sabtu itu kita akan adakan rihlah. Ya, rihlah untuk menghadiri kajian khusus anak-anak. Ya, yaitu di dekat Samsat sebelah sana, Masjid Al-Furqan. Ya, itu nanti dibutuhkan beberapa mobil. Ya, bagi ikhwan-ikhwan yang mobilnya itu bisa dipakai, berkenan untuk dipakai untuk siswi dan siswa SD Namira untuk datang ke sana dari Salakan belakang terminal itu ke daerah Samsat, ya, Blundu. Itu dari jam 8 nanti sampai setengah 12-an. Insyaallah bismillah. Bagi yang bisa berkenan nanti bisa menghubungi Arizal atau Adodi atau yang lainnya. Nah, nanti semoga Allah mudahkan itu sebagai bagian dari support kita untuk dalam rangka dakwah. Belum banyak ya siswinya dan siswanya belum banyak. Itu masih sekitar 46 orang. Hah? 44 ya? Oh iya. Iya, guys. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah. Yang kelas 1 itu. Kelas 3 mah. Kan insyaallah. Nah, ala kulli hal di situ besok tolong antum yang berkenan ada kendaraan yang belum digunakan itu bisa untuk mengangkut anak-anak untuk menghadiri kajian ilmu. Itu ada Kak Erlan yang membuat acara di sana. Ya, acaranya dibuat panitia, beliau yang ngajarin. Nah, nanti bagi yang nganter juga ada kajian sendiri. Insyaallah binillah. Ana juga nganter insyaallah binillah. Nanti semoga memudahkan nanti untuk kita manfaatkan waktu. Bukan bengong di sana atau main remi atau main skak, bukan gable, bukan. Tapi kita manfaatkan waktu untuk yang manfaat. Nah, barakallahu fikum. Nah, lanjut lagi, Mas. Wa qaluhu ya. La ahraqat tadi lafaz hadisnya tadi sudah jelas ya. Jadi bahwasannya hadis itu panjang tapi berkaitan dengan diangkatnya laporan harian dari amalan-amalan hamba. Ya. Nah, qaluhu la harqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. La yuqalu in hadza dalilun ana anna basarallahu lahu muntaha. Walakin fihi dalilun ala annal mubsara lahu muntaha dun al-basar. Wa idza kana yahtariqu mantaha ilaihi al-basar min khalqihi sara kullul khalqi yahtariqu min an-nur al-'adim. لو كشف الله حجابه الذي احتجب به عن الخلائق لاخترقت الخلائق كلها min nuril adimi, min nuril adimi. Liqalihi la ahraqat subhatu wa huwa baha'uhu wa nuruhu wa 'azamatuhu man taha ilayhi basharuhu min khalqi fa subhanallahi al-'adim wa hadha tamthilun 'adimun jidda. Naam. Antum lihat di sini Mas, ini akan menjadi susah kalau antum tidak mendengarkan dengan tertib dan teratur. Ya. Bahkan kalau saya soleh Mas Arif. Ya ikhwan, la tanam. Ya. Enggak boleh tidur Mas. Nah. Ana masih santai Mas. Atau kalau saya alisalimin, ya lo fulan, kum. Ya, sampai gitu terus sebutin pertanyaan. Wah, jenggirat gitu Mas. Ya. Itu dilakukan oleh para masyaikh di Abu Dhabi karena sayangnya mereka. Dan ana pun menginginkan untuk melakukan yang sama. Ana mengatakan seperti ini karena ana sayang dan peduli kepada antum sekalian. Jangan sampai datangnya antum di sini untuk hanya memindahkan kasur di rumah tidur, di sini tidur. Ngapain antum, Mas? Kasihan apa anak istri yang ditinggal atau istri yang sudah berusaha untuk ya tidak hadir atau yang sudah hadir pun. Tadi kajiannya apa? Embuh. Aduh, kalau kajian embuh di mana-mana akhirnya jadi Allah musta'an. Ya. Ya, nasallahu salam afia wa zadak nu hirsan, semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Wa qaluhu bukan artinya ana sudah semangat ya. Ana mendalukan kebaikan buat antum. Ya. Karena ana di sini ngajar ini adalah yang pertama kali ana dulu. Ya, ngambil istifadah ana dulu, baru kemudian antum. Jadi udah otomatis. Ya, mendoakannya ya antum dulu. Kalau mendoakan antum dulu. Ya. Kemudian qaluhu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaru. Benar-benar akan terbakar subhatu wajhihi, keagungan wajahnya. Jadi artinya keagungan wajah Allah Azza wa Jalla itu akan membakar man taha ilaihi basaruhu, apa yang sejauh mana pandangan Allah itu bisa melihat. Nah, ini kalau ditambahin min khalqihi, dari hamba-hambanya, itu kalau disingkap kebakar semuanya. Paham maksudnya disini? Nah, namun la yuqalu, tidak dikatakan. Makanya di dalam apapun kebiasaan para ulama mengambil kiasan sama persis dengan apa yang ditulis oleh hadis, tidak dirubah sama sekali. Tadi antum lihat bahasanya suf, ya, man taha ilaihi basaru min khalqihi la ahraqat, ini semuanya karena hadis, tidak kemudian diberikan apa Mas, makna sesuatu yang beda. Ini penjelasan dari hadis. Ketika sudah jelas, kenapa kemudian menjadi diperjelas dengan makna yang terkadang bisa menjadi ada distorsi, pengurangan makna yang sesungguhnya di situ. Oleh karena itu, inna hadza dalilun, ini adalah dalil. La yuqalu inna hadza dalilun ala anna basarallahu lahu muntaha. Ini bukan dalil bahwasanya pandangan Allah Azza wa Jalla, penglihatan Allah Azza wa Jalla itu ada akhirnya, ada ujungnya, ada pemberhentiannya. Ya. Walakin namun di sini fihi dalilun, di sini adalah dalil. Ya, fihi maksudnya perkataan di atas itu dalil. Ala annal mubsara lahu muntaha dunal basari. Bahwasannya yang dipandang itu, dipandang oleh Allah Azza wa Jalla itu ada akhirnya. Yang dipandang itu ada akhirnya. Bukan pandangannya Allah yang ada akhirnya. Paham gak maksudnya? Yang dipandang. Ya. Itu ada akhirnya. Manusia ada akhirnya Mas. Bumi ada akhirnya. Semuanya selain dari Allah Azza wa Jalla ada akhirnya. Tapi penglihatan Allah tidak ada akhirnya. Paham maksudnya di sini? Nah. Kayak hati-hati dalam menerjemahkan tentang masalah yang akidah seperti ini. Kalau keliru menjadi bermasalah. Ya. Wa idza kana yahtariqu mantaha ila al-basar min khalqi, kalau benar-benar terbakar apa yang terlihat oleh pandangan Allah Azza Jalla dari hamba-hambanya, sara kullul khalqi yahtariqu min nuril adim, maka seluruh hamba-hamba Allah Azza Jalla akan terbakar dengan sebab cahaya yang agung tersebut. Paham, Mas? Karena ini bukan masalah sejauh mana, ya, sejauh mana pandangan Allah, bukan pandangan Allah yang dipermasalahkan di situ, tapi di sini adalah makhluknya. Apa yang dilihat oleh Allah Azza Wajalla itu yang, ya, akan musnah. Nah. Lau kasyafallahu hijabahu, kalau Allah menyingkap hijabnya, tirainya, alladhi ihtajaba bihi anil khalaiq, yang itu menutupinya dari para makhluknya, lahtaraqatil khalaiq, maka para makhluk semuanya bisa terbakar semuanya. Kulluha, semuanya. Semuanya terbakar, Mas. Bukan bisa lagi, pasti terbakar. Kalau Allah singkap. Min nuril adim, dari cahaya yang begitu agung. Liqolihi, karena sabda Rasulullah SAW, la ahraqat subhatu. Ya. Wajah Allah yang agung itu pasti akan membakar. Wahwa baha'uhu, itu adalah keagungan Allah Azza wa Jal. Wa nuruhu, dan cahayanya Allah Azza wa Jal. Azamatuhu, itu keagungannya. Man taha ilai basaruhu min khalqi. Ya, mantaha ilaihi, apa yang intaha, yang selesai dari penglihatannya terhadap hamba-hambanya. Maksudnya apa? Apa sejauh pandangan Allah Azza Jal itu akan berhenti di situ dari hamba-hambanya. Artinya apa? Kalau itu akan semuanya kebakar, Mas. Karena penglihatan Allah Azza Jal Azza wa Jalla itu tidak ada ujungnya, tidak ada hentinya. Nah, tapi yang dipandangi itu akan berhenti. Makhluknya itu berhenti. Wa subhanallahil adzim, maha suci Allah yang maha agung. Wa hadza tamtsilun adzimun jiddan, ini adalah pemisalan yang sangat besar sekali. Padahal zalika aidan anna hatainil ainaini yubsiru bihima jalla wa ala, dan ini menunjukkan bahwasanya dua mata ini yubsiru, senantiasa melihat Allah Azza wa Jalla, melihat dengan dua mata ini jalla wa ala. Li'anna al-ainain, karena dua mata itu huma adatul ibsar, itu adalah alat untuk melihat. Adatul ibsar. Walau lam yarid mantaha ilaihi basaruhu ma kunna naqilu illa anna lil ainaini ibsaran. Naam. Kalau di sini walam yarid, kalau tidak disebutkan dalam hadis itu mantaha ilaihi basaruhu, apa yang ya sejauh pandangan matanya, makuna naqilu, maka kita tidak akan bisa berpikir kecuali anna li'ainaini ibsaran, bahwasanya dua mata itu punya pandangan. Maksudnya apa? Bahwasanya pandangan Allah Azza wa Jalla itu berhenti kepada apa yang dipandangnya, tapi tidak ada ujungnya. Maksudnya tidak ada ujungnya. Nam, wa illa lakanat hadhihi al-ainu naqisatan. Kalau ini disamakan dengan penglihatan manusia, misalnya apa, Mas? Antum bisa melihat, misalnya Anang bisa melihat akilah di sana. Ya, paling ujung sana, duduk di sana. Ya, Anang lihat. Ya. Tapi Pak Agung enggak bisa lihat di sana. Terhalang. maka sejauh pandangan Pak Gun hanya ke sini dan ke sana. Sejauh itu saja. Nah, ini kalau misalnya dikatakan seperti itu, maka di sini al-ainan, dua mata Allah Azza wa Jalla itu ada kekurangan. Naqis. Ya. Naqisatan, ini kekurangan. Fa taqarrara ladaina aqidatun. Ini sudah kita jelaskan, kita tetapkan di sini ada keyakinan kita, yaitu apa? Wahya anna lillahi ainaini, bahwasanya bagi Allah Azza wa Jalla itu punya dua mata. Ingat-ingat Mas. Ya, kalau Mas ditanya, Allah Azza wa Jalla itu punya berapa mata? Dua. Nah. Isnataini haqiqiyataini. Dua yang benar-benar hakiki. Bukan majazi, bukan perumpamaan, bukan simbol, bukan lambang. Bidalilin anna bihima basaran, bahwasanya dengan dalil bahwasanya dengan keduanya Allah itu memandang. Wad dalilu anna bihima basaran qaduhu, dan dalil bahwasanya dengan dua mata itu Allah memandang, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, mentaha ilaihi basuruhu min khalqi. Sejauh mana pandangan matanya berhenti dari hamba-hambanya. Nah. Wa in qala qa'il, kalau ada yang berkata, berpendapat, min aina laka anna allaha yara bi'aini, dari mana engkau punya pengetahuan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu melihat dengan kedua matanya? Fal jawabu, jawabnya adalah annaqula, kita katakan innal aina inda itlaqi tufidu ma'na dhahri ma'na nadhari biha thumma inna indana hadha dalil mantaha ilaihi basharuhu min khalqihi. Ya, jadi pertanyaan, dari mana engkau tahu bahwasanya Allah itu melihat dengan matanya? Ya. Dengan kedua matanya, bi'ainaihi. Dengan kedua matanya. Fal jawab, jawabnya adalah annaqula, kita katakan innal aina, sesungguhnya mata itu indal itlaqi, secara mutlaknya tufidu ma'na nadhari, itu bisa memberikan makna melihat. Mata itu secara mutlaknya penglihatan. Seperti orang mengatakan aran duwe mata. Ya. Ainuka. Ya. Ainuka. Ya. Aywa dagadu. Ainuka. Ya, ini secara mutlaknya tufidu ma'na nadhur, itu bisa memberikan faedah penglihatan. Biha, dengan mata tersebut. Summa in, ya, inna indana hadha dalil, sungguhnya kita di sisi kita itu ada dalil, yaitu apa? Mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Sejauh mana mata itu berhenti melihat dari makhluk-makhluknya, makhluk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita, ya, penglihatan kita terbatas, tapi penglihatan Allah Azza wa Jalla tidak terbatas. Nah, ada Pak Gun, tunggu. Doakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jazakallahu barakallahu fik. Naam. Wa ajma'a ahlu sunnati 'ala anna al-'ainaini isnatain. Isnatan. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu bersepakat bahwasanya mata Allah Azza wa Jalla itu dua. Qaluhu ajma'a ahlu sunnati ala annal aynaini isnatani naqala hadal ijma'a abul hasan ash'ari wa ghayruhu mimman i'tanaw bin naqlil athari ala anna ahla sunnati ajma'u ala anna lillahi aynaini isnataini faqat wa amma man qala bal lahu a'yunun kathiratun la tanhasira bi isnataini faqulu khata'un suf la syakka min wajhaini. Nah, ini akan ada promo buat pekan depan ya. Promo, kalau promo itu disebutkan apa mas? Serial. Ojo rampung gisik ben bersambung ya. Ceritanya biar apa mas? Penang sarang. Ya, kalau penasaran bahasa Indonesia yang baik. Kalau kita di sini agak ngerusak-ngerusak dikit mas. Penang sarang. Karena apa? Biar ada gregetnya dan kita berdoa kepada Allah Azza Jalla agar diberikan kemudahan untuk pekan depan kita bisa kajian lagi. Yaitu di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya Allah Azza Jalla itu mempunyai dua mata. Naqala hadha ijma'a Abul Hasan Asy'ari, dan yang menukil ijma' kesepakatan kaum muslimin ini adalah Abul Hasan Asy'ari. Alias apa mas? Aqidah Asy'ariyah. Yang sekarang nupriho itu ya. Ini kalau dalam tafsir Iblis nupriho itu artinya apa? Nabtaghi. Ya, bahasa Jawanya adalah nu priho. Enggak tahu ya? Nah, maka belajar bahasa Jawa, Mas. Gaya. Ya, maksudnya di Iblis itu maksudnya. Di tafsir Iblis tiap pagi. Ya, surat Al-Qasas. Itu napta gitu artinya nu priho. Ya. Mencari, kita mencari. Ya. Nah, Abul Hasan Asy'ari yang mencetuskan akidah Asy'ariyah itu menukilkan ijma' yang demikian dan yang selainnya. Mimman i'tanau binaqlil asar, dengan apa-apa yang di situ memang menukilkan asar. I'tanau artinya mereka betul-betul ilmiah dalam menukilkan asar. Ya, dengan maksud yang jelas dalam menukilkan asar mereka ahlinya. Ala anna ahlu sunnati, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ajma'u ala anna lillahi aynain, bahwasanya ahlu sunnah itu bersepakat bahwasanya bagi Allah itu dua mata saja, dua mata saja. Ada fakotnya ini, ada sajanya. Wa amma man qala, sedangkan ketika ada orang yang berpendapat ballahu ayunun, bahwasanya Allah azza wajalla itu punya mata yang banyak banget, ayunun katsiratun, matanya banyak banget, la tanhasir, yang tidak ada batasannya, bisnataini, dengan dua saja, tidak bisa dibatasi dengan hanya dua, maksudnya faqaduhu khata'un, maka perkataan dia itu adalah salah. La syakka, ya tidak diragukan lagi, min wajhaini, menurut dua sisi pandang yang akan dibahas pekan depan insyaallah. Nah, semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bermasalah.